لله. يا أيها الذين ولا تق... يا أيها الناس وكم والثم الذين وهو كما أسلم يعني الصلوات سرت pada junjung Muhammad juga beserta sahabatnya selalu berpegang. Jamaah sekalian, dan masih berkaitan listrik dan bahasa seperti jauhnya pulau dan di beberapa pertemuan yang pulau dalam terhadap para seperti dan juga kemudian berkait kepercayaan kemudian berkaitan dengan juga kepercayaan daripada atau dibanding dan diberi dan seterusnya. Sudah kita sebutkan dulunya bagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dalam perkara-perkara. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk dalam ini ibadah, yaitu ghulu dalam perkara ibadah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf, mereka memiliki sikap pertengahan dan mereka tidak berbuat ghulu atau berlebih-lebihan. Tidak cuma dalam perkara akidah, dalam ibadah pun mereka demikian. Perhatikan halaman 245. Tipian di halaman berapa ya? Katakanlah. Karakteristik manhaj salaf berkaitan dengan ghulu dalam al-ibadah. Di halaman berapa sih itu? 248. Di ulun 245. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau menyebutkan di sini, yang dimaksud di sini adalah ghulu juz'i amali. Apa itu juz'i dan amali? Yaitu segala apa yang terkait dengan satu bagian atau lebih dari satu bagian syariat Islam. Artinya dia tidak menyeluruh. Contoh yang kita akan sebutkan pada kesempatan pagi hari ini dan yang akan beliau sebutkan adalah bagian dari syariat Islam. Artinya seseorang, sekelompok orang melakukan perbuatan ghulu dalam ibadah mereka di bagian tertentu. Tidak di semuanya. Sedangkan yang dimaksud dengan amali adalah segala apa yang terkait dengan masalah amaliyah perbuatan yang terbatas pada perbuatan baik perkataan lisan ataupun anggota badan. Karena kalau sudah berkaitan dengan hati, berarti sudah bab akik. Ini betul-betul bagian dari syariat Islam, tidak semuanya. Mereka ghulu di bagian dari syariat Islam, tidak semua. Contoh nanti mungkin perkara salat. Dan yakni berlebihannya betul-betul berkaitan dengan amalan. Yaitu amal lisan atau anggota badan. Bukan kemudian masalah hati. Berkaitan dengan masalah hati, itu masalah keyakinan, akidah. Itu 6 contoh sebelumnya. 6 contoh sebelumnya itulah ghulu dalam perkara akidah. Entah itu prinsip bagaimana berkaitan dengan sahabat, ashabat, yakni bertambah dan berkurangnya iman, sikap terhadap para pelaku dosa besar, dan lain sebagainya yang disebutkan sebelumnya. Sedang amalan yang dimaksud di sini adalah segala apa yang terkait dengan perbuatan saja. Bukan hasil dari keyakinan yang rusak, 6 contoh sebelumnya. Adapun amalan yang berasal dari keyakinan yang rusak, maka ia termasuk ghulu dalam akidah. Jadi kalau misalnya di 6 bahasan sebelumnya berkaitan dengan ghulu dalam perkara akidah, setelahnya kemudian terpraktekkan dalam amalan, maka dia tetap bagian dari akidah. Ketika orang-orang Rafidhah mereka menuhankan Ali, atau ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali, basicnya keyakinan. Tapi kalau kemudian telah keluar sampai perkataan mereka dan perbuatan mereka, maka dia, yakni perkataan dan perbuatan, bagian dari yakni keyakinan atau ghulu dalam keyakinan. Karena hukum asalnya rusaknya itu dalam prinsipnya. Atau misalnya orang-orang Jabriyah atau Qadariyah. Jika Jabriyah mengatakan bahwasanya, yakni kita sebagai makhluk itu terpaksa. Kita tidak punya kehendak. Semua adalah Allah yang menginginkan. Atau Qadariyah sebaliknya. Semua perbuatan itu adalah perbuatan kita. Tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala dalamnya. Ini keyakinan. Ghulu dalam perkara keyakinan, dalam perkara takdir. Tapi kemudian terpraktekkan dalam anggota badannya. Yang satu dia tidak salat. Satu dia ini berzina misalnya. Dengan dalil, ini sudah ketentuan Allah. Ini takdir Allah. Allah yang paksa saya untuk meninggalkan sholat. Allah yang paksa saya untuk kemudian berzina. Jadi semuanya bagian dari akidah walaupun sudah jadi perbuatan. Karena prinsipnya, karena asalnya adalah rusak dalam perkara akidahnya atau keyakinan. Berikut contohnya kata beliau. Yang pertama, orang yang melakukan sholat malam, semalam suntuk, maka ia termasuk orang yang ghulu dalam amalannya. Karena orang yang paling taat, orang yang paling soleh, dan tidak ada yang mengalahkan ketaatan dan kesolehan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau masih tidur. Beliau tidur, beliau bangun, dan tidur lagi, baru kemudian subuh. Itu orang paling bertakwa. Kita tidak bahas kemudian kita menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu spesifik bahasannya. Itu khusus bahasannya. Bahkan kita bisa begadang untuk baca Quran, berzikir, salat. Khusus, pengecualian. Kita berbicara di hari-hari biasa. Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidur, beliau bangun dan tidur kembali baru kemudian subuh. Itu orang paling bertakwa. Jadi ini perbuatan ghulu. Orang yang melakukan salat malam semalam suntuk, maka ia termasuk orang yang ghulu dalam amalannya. Karena orang yang paling bertakwa saja, Nabi kita Muhammad SAW, tidak melakukannya. Orang ketika melakukan hal yang seperti ini, tidak akan bisa berkesinambungan. Pasti dia merasa berat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dan tidaklah agama itu diberat-beratkan, kecuali agama akan mengalahkannya. Anda paksa diri Anda untuk sholat malam semalam suntuk, Anda tidak akan pernah bisa berkesinambungan. Ya, paling satu pekan, mungkin satu bulan. Anda akan merasa capek. Karena orang paling bertakwa saja tidak seperti itu prakteknya. Ya, Anda akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Yang bagus malah, yakni tidak banyak tapi berkesinambungan. Selalu. Entah itu sebulan sekali, sepekan sekali, atau sepekan dua kali. Salatnya pun tidak semalam suntuk. Mungkin dua rakaat salat malam, satu rakaat witir. Atau empat rakaat salat malam, dua-dua, kemudian tiga rakaat witir, terserah. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan. Anda paksa diri Anda, baru mulai belajar salat malam langsung 11, 11, 11, 11, seminggu Anda selesai. Anda akan capek. Kenapa? Anda belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, Anda akan kuat. Itu pun tidak semalam suntuk. Ya, 11 rakaat mungkin 1 jam lah kasarnya. Anda bangun jam 2, jam 3 selesai dan tidur kembali. Itulah praktek Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa. Kedua, seorang yang menjauhi masjid kaum muslimin karena memandangnya sebagai masjid dirar. Maka ini adalah ghulu kulli i'tiqadi. Ghulu dalam masalah akidah. Menganggap salah satu atau sebagian masjid kaum muslimin layaknya masjid dirar. Masjid dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya tentunya untuk satu, mengelabui kaum muslimin. Dua, merencanakan begitu banyak makar untuk kaum muslimin. Tiga, memata-matai kaum muslimin. Dan kala itu ketika mereka membangun dan membangunnya di dekat Masjid Quba, mereka ingin yakni menjustifikasi itu apa ya? Mereka ngundang Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad salat di sana. Hingga ketika Nabi Muhammad salat di sana, maka ia layaknya masjid kaum muslimin. Tapi kala itu Nabi Muhammad ingin pergi berperang, perang Tabuk. Nabi Muhammad berjanji, pulang sepulangnya saya dari perang, saya akan salat di sana. Tapi sebelum pulang atau di perjalanan pulang, Allah lah yang kemudian mengkhabarkan niat buruk dari pembangunan masjid tersebut. Di kala itu Masjid Dirar namanya. Masjid yang dibangun untuk mencelakai atau mencelakakan banyak kaum muslimin karena banyak makar yang mereka akan lakukan dengan dibangunnya masjid tersebut. Itu sejarah Masjid Dirar. Nah, prakteknya di zaman sekarang bisa jadi seorang dengan keyakinannya tidak mau sholat di masjid tertentu karena itu seperti Masjid Dirar. Ini prinsip yang menyimpang jauh. Wallah alam bisa. Terlepas dari masjid-masjid tertentu dibangun di bawah ormas tertentu, dia masjid kaum muslimin. Tidak ada kemudian masjid yang dibangun layaknya waktu orang-orang munafik kala itu membangunnya. Nah, kemarahan seorang pemuka Madinah kala itu ya, dan dia basicnya Nasrani. Dengan kemudian datangnya Nabi Muhammad menguasai Madinah. Kemudian nama dia tersingkirkan. Dan dia kemudian meminta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy di Makkah untuk memerangi kaum muslimin. Hingga terjadi perang Uhud itu ya gara-gara orang-orang ini. Jadi intinya adalah, yakni kalau keyakinan sebagian kaum muslimin menjauhi satu masjid karena memandangnya sebagai masjid dirar, ini ghulu berlebihan kita salat di masjid fulani yuk. Ah, jangan, itu masjid diror. Masjid diror dari mana? Dia masjid kaum muslimin. Walaupun mungkin di bawah, yakni ormas tertentu. NU kah, Muhammadiyah kah, dia masjid kaum muslimin, ya kita salat di sana. Kemudian ketika seorang meninggalkan untuk salat di masjid tertentu misalnya, karena alasan seperti ini, maka ini ghulu, ini berlebihan. Wallahu alam bissawab. Apakah masih ada kemudian masjid yang ketika kita salat di sana, kemudian ketika kita pulang, spot kita, bekas salat kita itu di pel? Saya enggak tahu. Dulu ada, sekarang enggak ada lagi kayaknya. Ya. Walaupun fitnah itu juga disematkan ke masjid kita ini. Orang sholat di sini ketika pulang dipel. Setiap hari masjid ini dibersihkan, yakni karpetnya divakum, ya lantainya dipel. Biasa aja standar kebersihan. Bukan karena Anda, bagi kami Anda kafir, enggak ada. Kalau Anda hanya mendengarkan isu saja, maka Anda termakan isu berarti. Cobalah datang ke sini. Ya, sholat muka Anda kami pel. Allah alam bisa. Tidak pernah terjadi ya. Namanya juga fitnah ya. Namanya juga fitnah. Sampai sering belum menyampaikan juga contoh yang sangat konyol sekali. Saking sudah kehabisan materi fitnah. Ubahan Masjid Imam Syafi'i itu kerenang beselawar dalam ya. Sampai seperti itu ya fitnahnya ya. Apa Anda sudah cek semua jamaah? Apakah mereka pakai atau tidak sekarang? Kita enggak tahu ya. Ya Allah, sampai seperti itu bencinya. Bingung juga saya. Ya apa ngeceknya tuh lah. Terdenang beselau dalam ya bonnya tuh. Memangnya kenapa? Iya, kalau enggak pakai di dalam kami pakai sarung memang kenapa? Aduh, enggak pernah sih jadi santri, pakai sarung tapi enggak pakai daleman. Bah, semriwing. Aibnya di mana itu ya? Bajunya juga panjang, pinggul tertutup. Lain kalau pakai sarung, nggak pakai daleman, bajunya sampai ya ini sampai puser saja, menjijikkan ya, geli dan menjijikkan. Ya Allah, ada-ada saja yang fitnah ya. Ya sudahlah, namanya juga fitnah ya. Anjing menggonggong, timpuk ya. Sesungguhnya agama Islam dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ini hukum asalnya agama Islam. Ini ciri-ciri dan sifat agama Islam. Kalau sudah mulai memberat-beratkan, maka itu sudah bukan ciri-ciri agama Islam. Belum pernah ya, di satu, pernah ceramah gitu ya, di satu perusahaan gitu ya. Saya pengen bilang Telkom gak enak ya. Jadi, ketika selesai ceramah, ada pertanyaan berkaitan dengan zakat profesi. Sebelum saya menjawab, saya tanyakan ke Bapak yang dikeluarkan setiap bulan. Pak, Bapak ketika mengeluarkan setiap bulan, terbebani enggak Pak? Waduh, berat sekali Ustaz. Nah, sudah bukan ciri-ciri agama Islam, saya katakan. Islam enggak seperti itu. Ya. Dan batasan profesi apa Pak? Tukang becak juga profesi, walaupun sudah enggak ada lagi. Tukang cukur di bawah pohon juga profesi, walaupun sudah enggak ada lagi. Tapi kan profesi, standarnya apa? Patokan dari zakatnya itu apa? Seperti petani ketika kemudian yakni panen dikeluarkan zakatnya. Atau kemudian ada nisabnya seperti zakat, yakni emas perak atau perdagangan misalnya. Apa Pak patokannya? Diam. Karena memang enggak ada. Di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, profesi itu banyak. Tapi enggak ada zakat profesi. Yang ada itu zakat mal, zakat harta. Bapak dapat gaji nih, Bapak dapat gaji sekian juta. Tentunya belum sampai nisab. Misalnya. Itu ya. Kecuali zakat seorang sebulannya sampai nisab. Ya, sudah masuk persyaratan zakat satu. Tapi yang kedua kan belum, dia harus terendap dulu satu tahun. Bapak punya gaji untuk nafkah keluarga sudah, anak sudah, istri sudah, untuk bapak sendiri sudah, lebih tabung. Bulan berikutnya begitu lagi, tabung, taunya des, sampai 45 juta atau 50 juta misalnya nih sob. Standar 87 gram emas misalnya. maka bapak memenuhi persyaratan pertama untuk zakat ma. Itu nisabnya sudah mencapai. Apakah langsung dikeluarkan 2,5%? Belum. Nanti syarat kedua terpenuhi, yaitu terendapnya uang ini sampai tahun depan. Tak taunya tahun depan jadi 60, jadi 70. Maka dari total itulah dikeluarkan 2,5 juta. Gitulah Islam. Dari 45 atau 50 ya, 1,5 juta doang. Ringan. Dari 50-an juta ya 1,5 juta doang. Itulah Islam. Makanya kalau misalnya ya, kita tahu zakat seseorang, kita tahu berapa duitnya. Ya. Tinggal dikali-kali aja. Subhanallah. Sebagian kaum muslimin kayak contoh kemarin atau tahun yang lalu, Ustaz ulun titip zakat malah ini yang sebagian. Sebagian ulun bagikan sendiri. Sebagiannya saja itu 30 juta. Berapa itu duitnya? Itu cuma sebagian, gak tahu kan kita. Makanya dia tidak serahkan, yakni ke satu orang. Ke mis dia transfer, ke ulun dia transfer, karena kita punya data masing-masing. Kadang-kadang juga kita gabungkan data biar kada terdouble. Ulun koordinasi dengan Abu Muslim, dengan Abu Nata. Minta data, siapa yang udah dapat, siapa belum. Ya, ini sebagian tatlah, sebagiannya saja 30 juta. Total, kemudian zakat dia. Orang pernah titip ke Ustaz Ahmad 100. Oh, 100 kayaknya. Ya, subhanallah. Dan orang ketika mengeluarkannya, ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dari total hartanya, itulah zakat sedikit. Subhanallah. Tapi kalau tiap bulan, semua akan terbebani. Dan itu sudah ciri-ciri bukan syarat Islam. Syarat Islam itu mudah. Makanya kalau sudah mulai prakteknya berat sekali, aneh-aneh. Sudah bukan syarat Islam. Karena hukum asalnya, inilah sifat syarat Islam, itu mudah. Kayak haji dan umroh. Anda mampu, baru Anda pergi. Enggak mampu, Anda enggak lakukan. Atau mungkin contoh yang paling ringan. Anda mampu untuk mengakikahi anak Anda, bismillah. Enggak mampu, ya sudah. Subhanallah. Kita enggak kemudian memberatkan diri kita sendiri sampai minjem uang sana sini demi mengadakan acara akikah yang besar. Enggak usah. Anda belum mampu. Gugur hukumnya. Tapi kan nama tetap kita kasih. Karena tasmiyah pemberian nama disebutkan di banyak hadis riwayat Imam Bukhari. Para sahabat memberi nama anak-anak mereka itu di hari pertama kelahiran. Begitu lahir untuk mereka, anak mereka, mereka bawakan Nabi Muhammad SAW dan diberi nama di hari pertama. Ya, pemberian nama tetap. Bukan karena kita tidak mampu mengakikahi anak kita, yaitu menyembelih kambing. Di pekan 1, 2, 3 kemudian nama kita enggak ada namanya. Siapa ngaran anak pian? Kerdapang lagi ngarannya. Siapa? Aku kada sanggup mengakikahi. Siapa umurnya? Bejenggot pang sudah ajar. Kerdapang ngarannya kepang. Ini tetap kita kasih nama. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Yang tentunya nama pun bakal diatur sama pemerintah sepertinya. Enggak apa-apa juga yang mungkin ingin kebaikan ya. Karena ada orang ngasih namanya cuma satu huruf saja. Terlalu yakni ya enggak nyaman. Mungkin kalau di paspor misalnya dia namanya C, anaknya namanya B, kemudian cucunya lagi anaknya bawahnya lagi anaknya A, maka di paspor namanya ABC. Lo kata baterai. Biasalah, berikan nama sewajarnya. Satu kata boleh, dua kata itu standar kita orang Indonesia. Tiga maksimal lah itu ya. Kalau 4, 5, 6, dan 7 kepanjangan, paspor gak cukup. Kalau satu kata itu kebiasaan orang Arab. Orang kita biasanya dua kata. Ya, nama ini kembali kepada uruf kebiasaan. Ya, nama ini kembali kepada uruf atau kebiasaan. Kebiasaan di Arab, mereka cuma satu kata. Ya Muhammad, Umar, Ali, satu aja. Kalau di kita biasanya gabungan. Muhammad apa gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga sudah Muhammad Ali misalnya. Dia jadi petinju ya. Jadi itu kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai karena itu adalah perkara uruf sebenarnya, Anda kemudian yakni membikin tidak nyaman sebagian kaum muslimin yang mereka dinamai oleh orang tua mereka dua atau tiga kata. Kada nyunah ngarannya ini, ya subhanallah. Mana dia tahu? Dia kan dikasih orang tuanya. Orang tuanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, biasa. Wallahu a'lam bissawab. Nama ente berapa kata, Bit? Tiga, Bit. Tiga kata. Abu Muslim dua lah. Saya satu. Saya yang paling cocok nih, satu doang saya. Tapi apakah kemudian yang tidak satu kata kemudian tidak nyunnah? Enggak ada hubungannya. Ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Terserah pemerintah lah nanti ya. Mereka ingin kebaikan mungkin ya, biar enggak ribet ya. Nama cuma satu huruf, yakni alfabet doang. Z, mau Z. Waktu di absen tuh benar ya. Z, hadir Bu. Oke, lanjut. Sesungguhnya agama Islam dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jadi Anda jangan memberat-beratkan diri Anda. Karena hukum asalnya sudah, yakni mudah. Kenapa Anda bebankan diri Anda? Bahkan ya Nabi Muhammad ya, setiap kali ditawarkan kepada beliau dua hal, beliau mesti memilih yang lebih mudah di antara keduanya. Itu Nabi Muhammad. Bukan memberat-beratkan. Ditawarkan dua perkara, beliau pasti memilih aisaruhuma. Nabi Muhammad kata Aisyah, mesti memilih yang lebih mudah di antara dua perkara tersebut. Tidak bisa dipungkiri hukum asal semua kita ini, hukum asal semua kita ini ingin yang mudah. Dan Islam memberikan itu kemudahan. Allah tidak ingin memberikan kita perkara-perkara yang sulit. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan, kesukaran. Enggak. Allah ingin mudah untuk kalian. Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla lam yab'athni mu'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, kata beliau SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutus aku untuk menyulitkan. Akan tetapi Allah mengutus aku untuk mengajarkan dan memudahkan. Ini juga harusnya terpraktekkan bukan cuma dalam hukum syariat saja. Dalam perkara-perkara di luar syariat pun, mudahkan orang lain. Ya, mudahkan orang lain. Jangan dipersulit. Tapi memang di kita itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Adanya sudah seperti itu. Semuanya pengurusannya harusnya gampang, dipersulit aja. Subhanallah. Kenapa? Ya karena ada uang mungkin dibaliknya. Terkadang ketika dipersulit, kemudian sebagian orang merasa bete, ah bayar berapa gram nah biar lakas tuntung. 1 juta pak ya tuntung sehari ya. Nah. Karena dipersulit. Saya pengen ngomong bikin SIM gak enak ya. Karena dipersulit. Dipermudah saja. Itu pekerjaan Anda, plus Anda menyenangkan orang lain, dalam pekerjaan Anda, Anda mendapatkan pahala. Kan enak, Pak Polisi. Sulit aja, subhanallah. Walaupun alhamdulillah, ini kayak imbang nih. Di teguran, sekarang pujian. Ulun memperpanjang SIM, online doang. Semuanya di genggaman. Keren lah, gitu harusnya, Pak. Permudah orang. Ya di rumah doang. Memperpanjang SIM. Begitu selesai, SIM saya 3 meter. Maksudnya di handphone saja. Set, ada pertanyaan, jawab. Ada formulir isi. Disuruh bayar, bayar. Bayarnya juga kan juga di genggaman juga kan. Kalau misalnya Anda bikin online, bayarnya kemudian di Alfamart, repot juga. Enggak mudah jadinya. Semuanya di genggaman. Selesai. Waktu itu kalau enggak salah jam 5-an sore selesai. Besoknya, 1x24 jam paket datang SIM, ya. Akhirnya sebagian teman-teman ngikutin, udah semuanya online. Itu Pak, permudah orang dalam segala urusannya. Karena agama saja mempermudah, yakni umatnya, pemeluknya. Masa kita persulit dalam urusan dunia? Hilangkan itu kaidah, selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya permudah urusan orang lain. Berikan kemudahan untuk orang lain. bahagiakan mereka. Apalagi yang Bapak bahagiakan adalah kaum muslimin. Mereka pasti mendoakan Anda. Dan itu pahala untuk Anda. Padahal itu adalah kewajiban ya. Ketika Anda pekerjakan itu sebuah kewajiban dengan yang dapat gaji. Harusnya selesai. Tapi enggak, dari Allah Anda dapat pahala juga. Kenapa? Karena mempermudah kaum muslimin dalam urusan duniawi mereka. Kalau misalnya pajak ya, bayar pajak sih susah sih. Ya. Saya pernah ngurus sendiri. Waktu punya Agia waktu itu. Wah, repot nih. Walaupun misalnya, ya ini masih di Banjar-Banjar aja. Ngurus ini, ngurus itu, loket ini, loket itu, pindah sini, pindah situ, repot. Harusnya satu loket jebret selesai kan bisa ya. Kan datanya udah lengkap. Masih kayaknya. Pajak masih, pajak mobil masih repot Pak. Tolong dipermudah lagi Pak. SIM aja bisa, masa pajak gak bisa. Wallah alam bisa. Ya, kemudian disebutkan di sini kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutus aku untuk menyulitkan, tidak. Akan tapi Allah mengutus aku untuk mengajarkan, muallim, dan juga untuk memudahkan. Bahkan kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini sering saya sampaikan hadis ini, ketika beliau dan Aisyah waktu itu tentunya di samping beliau melihat orang-orang atau anak-anak dari Ethiopia bermain-main. Kata Nabi Muhammad SAW, il'abu ya ahla arfada. Bita'lam Yahud anna fi dinina fusha. Fa inni ursiltu bi hanifiyatin samha. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia. Agar orang Yahudi tahu dalam agama kita ini ada relax, ada santai, ada bermainnya. Silakan main futsal. Silakan main bulu tangkis. Silakan fitness. Monggo. Kita ada santainya kok. Enggak melulu ibadah agama kita ini. Silakan. Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita ini ada santainya, ada relax, ada waktu kita bercengkrama dengan keluarga, tamasya dan lain sebagainya. Silakan. Fa inni ursiltu bi hanifiyatin samha, karena sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Nabi Muhammad sudah katakan, kenapa Anda persulit? Kenapa Anda persulit kaum muslimin ibadah ya? Kenapa Anda persulit diri Anda sendiri untuk ibadah? Padahal agamanya adalah agama yang mudah. Wallahu a'lam bissawab. Dan jangan sampai ketika sebagian di antara kita mendapatkan kemudahan untuk perkara ibadah tertentu, Anda bebankan kepada orang lain. Kemampuan kita beda-beda. Anda setiap hari bisa sholat duha, yang lain belum tentu. Ya. Tapi berbaik sangka lah, bisa jadi dia punya amalan rahasia yang lain yang Anda enggak punya. Alhamdulillah setiap bulan atau setiap pekan Anda bisa bersedekah. Kemudian Anda bebankan ke lain, ayo. Belum tentu. Tidak semua orang selapang Anda duitnya. Tapi bisa jadi dia punya amalan soleh yang rahasia yang lain yang mungkin Anda enggak miliki. Berbaik sangka saja. Tapi ingat, hukum asalnya beri kemudahan. Untuk sama kita kaum muslimin, mungkin kita tugas kita adalah memberikan motivasi. Agar seorang kemudian semangat untuk menjalankan amal tertentu. Ada suah, udah lihat orang itu semang duhajar. Ini perkataan ria nih. Ya, tapi terselubung. Ada suah, udah melihat sidin itu semang duhajar. Maksudnya, saya sholat terus. Risau anda melihat orang itu masukkan duit ke celengan aja. Maksudnya, saya masukin terus. Hati-hati. Hancur amal Anda itu. Anda bisa, masukin. Orang lain gak bisa, dia punya sebabnya. Dia pasti punya amalan yang lain yang mungkin Anda gak bisa. Kenapa kemudian, yakni harus menghancurkan amal Anda sendiri dengan riya yang terselubung. Risau anda lihat orang itu hadir pengajian aja. Berarti saya hadir terus. Padahal bisa jadi fulan itu hadir dia di majelis ta'lim ustadz yang lain di masjid tertentu. Bukan di masjid yang Anda sering hadir. Wallahu a'lam bishawab, subhanallah. Terkadang seperti itu ya. Hebatnya iblis karena dia sudah tidak bisa ganggu kita untuk meninggalkan salat ini atau ibadah yang itu, tapi dia akan rusak hati kita agar amal yang kita lakukan itu tidak berpahala. Minimal sekali dia akan menurunkan levelnya, yang tadinya amal itu rahasia luar biasa besar pahalanya di sisi Allah, jadi terlihat berpahala sih tapi dikit. Puluhan tahun Anda berderma, enggak pernah ada yang tahu. Berpahala besar pasti. Iblis enggak bisa ganggu. Dia hanya bisa minimal menjadikan amal tersebut jadi terlihat. Anda tetap ikhlas. Anda tetap ikhlas. Cuma sekarang ketahuan. Cuma sekarang kelihatan. Akhirnya turun levelnya. Rahasiakan. Masih, selama masih bisa Anda rahasiakan amal Anda, rahasiakan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian amal kita hancur karena riya, atau minimal amal kita turun derajatnya, levelnya, pahalanya karena akhirnya terlihat. Rahasiakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Beberapa gambaran ghulu dalam ibadah. Termasuk ghulu dalam ibadah ialah memanjangkan bacaan. Nah ini nih, mungkin nasihat untuk Ustaz Farhan ini dan para imam yang lain. Termasuk ghulu dalam ibadah ialah memanjangkan bacaan salat ketika mengimami salat. Maghrib, rokat pertama Al-Baqarah, rokat kedua Ali Imran. Oh, ini kepanjangan. Tuntung Ali Imran begitu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah Akbar, Isa. Jangan kepanjangan ya. Maghrib itu pendek. Setengah halaman saja itu sudah panjang. Ad-duha itu setengah halaman, panjang. Yang pendek-pendek aja. Nun, Allahu Akbar. Ah itu kependekan juga. Jangan juga, yang pendek lah ya. Kulyah sama kulhu lah ya. Yang ini hulu, yang ini terlalu meremehkan. Ya, itu anak pesantren ya. Allahu Akbar. Yasin. Dikira temannya, panjangnya nih jar. Allahu Akbar. Ya, sah sih sholatnya. Cuman bercanda ya. Colok matanya ntar. Jangan juga terlalu pendek ya. Tapi sah sholatnya, tapi sah ya. Termasuk hulu dalam ibadah ialah memanjangkan bacaan ketika mengimami sholat. Ini hulu. Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur seorang sahabat yang memanjangkan bacaan salat berjamaah sehingga makmum tidak merasa nyaman dan gelisah, maka hal itu pun diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang-sedang saja. Karena di antara yang hadir ada orang yang tua, ada orang yang tua bahkan mungkin berdiri pun sudah susah. Ini kebijaksanaan imam. Itulah kenapa seorang ketika menyampaikan sawu sufakum, dia itu melihat kondisi jamaah. Itu bukan omong kosong. Ketika menyampaikan sawu sufakum, itu lihat jamaahnya berbalik badan. Bukan sudah hadap kiblat sawu sufakum, Allah Akbar. Enggak. Balik badan lihat kondisi. Tua di sana. Ada anak kecil di sana. Ada orang tua lagi di belakang pakai kursi. Akhirnya kita lihat. Jadi kita bisa mengukur berapa bacaan kita. Ya, subhanallah, sebagian orang dan orang-orang seperti ini akan nyusahin kita nanti di akhirat ya. Ya, ke masjid mereka sudah pakai tongkat, ke masjid mereka diantar pakai kursi roda, sholat pun mereka kemudian pakai kursi. Aduh, yang sehat-sehat itu loh. Aduh, repot. Anda di akhirat repot. Nah, mereka datang ke masjid dalam keadaan luar biasa seperti itu. Jadi tahu, bapak ini bertongkat. Bunda lawasi ya. Jangan kayak gitu ya. Maksudnya, wah ini harus sedang. Jangan kayak gitu, Ustaz Farhan. Malah ngerjain. Pindah, denang pindah bungkuk-bungkuk nih, Jan. Dah lawasi rukuknya, Jan. Rukuk lama, jadi begitu. Sambil Allah menahmidah, sini kada kau bangun. Waduh, ya Allah. Yang ada, beliau sholat, keluar dari sholat, kita disumpahin ya. Aduh, dasar imam. Sableng ya. Jangan ya. Oke. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, fa ayyukum amman nasa falyujiz, fa inna min waraihi al-kabiru wa al-da'ifu wa dhal hajah. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kali Nabi Muhammad selalu kayak gini ya. Inilah bentuk atau inilah metode menasihati. Kan bisa beliau bisa datangi si fulannya, si sahabatnya dan diomelin kan bisa. No. Nabi berikan nasihat umum untuk semuanya. Apalagi misalnya Nabi Muhammad omelin di depan sahabat yang lain. Wah, itu mempermalukan, enggak boleh. Ingat Umar bin Khattab ketika ada orang berbicara keras di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab bisa langsung tegur orang itu. Tapi kan akan mempermalukan. Umar bin Khattab suruh sahabat yang lain, bilangin ya, yang berdua itu tolong suruh ketemu saya. Akhirnya dinasihati empat mata. Kamu orang mana? Kami bukan orang sini, wahai Umar. Kami orang Taif. Oh, pantas. Coba kamu orang sini, saya gampar kamu dua-duanya. Karena mereka mengangkat suaranya ketika ngobrol di Masjid Nabawi. Coba kamu orang sini. Pret kamu, kayak gitu bahasanya. Tapi tidak. Tapi ya, empat mata. Tapi empat mata. Padahal Umar bisa menasehatinya misalnya, eh, pelan-pelan dong orang ngomong. Kalau dia nasehat kayak gitu, dia yang kenceng kan. Suruh orang itu ketemu saya, yang dua orang itu ya. Nabi Muhammad tidak langsung, tapi beliau kemudian mengajarkan untuk semuanya. Mungkin siapa pun di antara kita bisa saja kemudian jadi imam ya. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Lari dari masjid itu. Enggak datang lagi ke masjid itu. Kenapa? Lawas karena sholatnya aja. Kenapa? Sholat isya. Untuknya jam 12. Itu ngulangnya hafalan imamnya ya. Siapa saja di antara kalian mengimami orang lain, hendaklah ia meringankan sholatnya. Artinya tidak terlalu lama. Karena di belakangnya ada orang tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan. Tapi Ustadz, kalau misalnya hari Jumat itu panjang tarus, dua surah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Anda harus persiapan. Di masjid tertentu atau di masjid-masjid tertentu, mereka menjalankan sunnah itu. Jumat panjang mereka. Tapi, ini juga nasihat untuk para imam, khususnya Farhan dan juga yang lain. Apakah harus selalu itu? No. Tidak. Ada saja bisa jadi orang itu datang, mungkin dia baru pertama kali ke masjid, baru yakni tahu keutamaan sholat berjamaah, agar dia tidak lari. Sesekali Anda baca yang pendek, Ustaz Farhan, atau yang lain. Ya? Tidak mengapa. Karena ada yakni hikmah di balik itu. Dan agar kemudian orang tidak berkeyakinan, ini kewajiban. Pokoknya kalau Jumat harus surah itu. No. Agar orang tahu ini sunnah. Terkadang kita praktekkan, terkadang tidak. Ya. Supaya orang tidak beranggapan, wah wajib nijar surah ini. Enggak. Nah, sajadah sama al-insan itu loh. No. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau misalnya kita tahu yang sholat di masjid itu, di musola itu, ya kita-kita aja, ya ini no problem lah ya. Karena apa? Oh, Jumat pasti lama. Wallahu alam bisa. Tapi ingat, jika ada hari Jumat subuh orang tidak membaca dua surah itu, enggak mengapa, karena dia tidak wajib. Jangan sampai ada nyunah masjid ini. Nah, ketika itu tidak dilakukan sekali dua kali, ingin menunjukkan kepada orang ini bukan kewajiban. Makanya Nabi Muhammad waktu itu tidak melakukan sholat tarawih lagi di hari keempat atau kelima. Karena nanti Nabi Muhammad takut nanti akan diwajibkan. Akan berat untuk kaum muslimin kalau tarawih itu wajib. Nabi Muhammad tahu kemampuan umatnya. Karena Nabi Muhammad, saya tahu tadi malam kalian ngumpul lebih banyak. Tidak ada yang menghalangi saya tadi malam. Saya sehat, saya enggak sakit. Tidak ada yang menghalangi saya tadi malam untuk mengimami kalian. Tapi hanya saya takut nanti diwajibkan. Karena wahyu masih turun. Belum sempurna syariat waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Orang lari. Orang lain lari. Siapa saja di antara kalian mengimami orang lain, hendaklah ia meringankan sholatnya. Tidak terlalu lama. Sedanglah. Sedang kalau, yakni untuk ulun ya. Mudah-mudahan sedang untuk standar kita sama ya. Kalau misalnya subuh satu halaman atau satu lembar cukup lah. Ya. Isya juga cukup lah. Tapi kalau maghrib itu pendek. Zuhur asar, nah kita gak tahu, jangan sampai zuhur gitu, wah rukuknya lama sekali. Sekalinya imamnya yang ngulangi hafalan Al-Baqarah tadi. Jangan juga ya, kenapa? Karena ada orang yang tua di sana, ada orang yang lemah di sana, ada orang yang punya keperluan di sana. Iya, di sini dia punya urusan. Malawasnya sama yang zuhurnya nih. Iya, dia punya urusan tertentu, urusan. Apapun itu bentuknya, entah dia kebelet kah atau ketemu relasi kah, enggak boleh. Sedang-sedang saja ya, sedang-sedang saja. Jangan juga terlalu cepat ya. Sampai manggah makmumnya. Ulun suah kayak itu. Ulun lawan Pak Saiful, lawan Haji Uwah. Di masjid tertentu ya, saya betul-betul tidak ingin sebutkan ya, bahaya. Waktu itu sholat asar enggak usah lah. Kita ada acara apa gitu, habis itu harus sholat. Malajunya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tuntung, kita hanya saling pandang satu sama lain. Ambil ngos-ngosan. Ya Pak. Kalau saya sama Pak Saiful, ya ini ya biasalah, kita memang ada keluhan. Haji Wah aja ngos-ngosan yang sehat. Salat asar waktu itu. Adalah di masjid sana. Saya tidak ingin sebutkan. Ya Allah. Lajunya luar biasa. Jangan juga ya. Anda bukan bikin orang lari ya. Anda bikin orang lari dalam keadaan sholat ya. Yang sedang-sedang saja. Itulah tawassut, itulah pertengahan. Oke. Okay. Siap. Kita lanjutkan dan kita akhiri dengan bahasan ini. Berkaitan dengan orang-orang yang bertanya pada Aisyah bagaimana Nabi Muhammad ketika di rumah. Karena ketika di luar biasa. Ketika di luar Nabi Muhammad biasa kayak sahabat yang lain, sholatnya sama. Mereka nanya Aisyah, Nabi Muhammad kok di rumah gimana? Dan Aisyah terangkan bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi Muhammad kalau bisa di rumah. Lalu muncul perkataan ini, perhatikan. Pernah suatu ketika tiga orang sahabat radhiyallahu anhum datang bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW tentang peribadahan beliau. Lebih tepatnya Aisyah ini. Kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Karena, wah, itu ya. Dahsyat sekali berarti ibadah Nabi Muhammad ketika di rumah. Akhirnya mereka, wah, kita harus lebih yakni bersemangat lagi. Nah, di antaranya keterangan Aisyah, Nabi Muhammad yang salat malamnya itu loh, panjangnya luar biasa. Akhirnya kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Salah seorang dari mereka berkata, adapun saya, maka sungguh saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Saya ngeblong pokoknya. Kemudian sahabat yang lain berkata, adapun saya akan salat malam selama-lamanya. Adapun saya yang ketiga, maka sungguh saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ya, ibadah. Kenapa? Karena mereka mengukur, dahsyat sekali ibadah Nabi Muhammad. Oh, saya pokoknya enggak mau nikah. Saya ingin ibadah aja. Saya ingin salat malam. Saya ingin puasa tanpa putus. Nah ini. Kemudian ketika hal itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW, beliau keluar seraya bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi Muhammad SAW, kita akhiri dengan ini. Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Enggak pengen nikah. Nah, ingin ibadah saja. Ingin menghidupkan malam, semalam suntuk pokoknya. Enggak tidur-tidur. Ingin puasa, enggak berbuka. Ngebleng pokoknya. Wisol. Benarkah kalian yang berkata yang begini dan begitu? Kemudian kata Muhammad, demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya. Aku orang paling bertakwa. Aku orang paling takut kepada Allah. Aku orang paling bertakwa di antara kalian. Gak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi perhatikan. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat, aku pun tidur. Nabi Muhammad tidur, sholat, tidur lagi, subuh. dan aku menikahi wanita. Bahkan sangat mungkin, bukan sangat mungkin, bahkan dengan menikah Anda terbantu untuk beribadah selama Anda mendapatkan istri yang tepat. Dia menjadi partner yang luar biasa untuk ibadah Anda. Dia mengingatkan untuk Anda untuk banyak ketaatan. Bahkan itu cara mendidik anak yang baik, memilih wanita yang tepat. Jadi mendidik anak yang baik, menjadi wanita, anak-anak yang saleh dan salehah itu sejak milih istri. Oh Ustaz, bini ulun ker tapi salehah pang jar. Paham-paham japian lagi. Maksudnya Ustaz, ya paham-paham ja lagi. Bebinahnya kah? Bukan, yang ada itu didik, pian kehendak. Mirip dengan pemikiran saya ya. Sampai wahin sutfarhan. Akan tapi aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku sholat, aku pun tidur. Dan aku pun menikahi wanita. Dan aku ini orang paling bertakwa. Menikahlah. Bahkan dia bisa mendukung ketaatanmu. Sholat malamlah, tapi istirahat. Puasalah, tapi berbuka. Karena Islam itu, hukum asalnya memudahkan. Bukan bikin repot. Kayak orang yang ingin ibadah saja. Tidak ingin menikah. Ini kosong komong. Ini omong kosong. Karena semua kita itu ya punya yakni hasrat seksual. Dan sangat lumrah untuk menyalurkannya. Salurkan dengan cara yang tepat. Itu menikah. Itu sudah kebutuhan. Jadi bohong kalau orang, saya mendedikasikan hidup saya untuk agama saja. Saya pokoknya tidak akan menikah. Tapi jajan. Saya pokoknya tidak menikah. Tapi melecehkan seksual orang lain. Misalnya, itu kebutuhan. Gak usah sok-sokan. Menikahlah. Karena bisa jadi dengannya, bahkan kebanyakan dengannya, mendukung ibadah Anda. Selama Anda memilih yang tepat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Muhammad, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, lafaz seperti ini bukan berarti kemudian seorang itu keluar dari Islam. Tidak. Tapi dia melakukan dosa. Bahkan bisa jadi dosa yang besar. Ingat ya, istilah seperti ini bukan termasuk golonganku. Enggak serta-merta orang itu keluar dari Islam. Bukan. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti yang kita akan hadapi misalnya nanti ini kurban. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan, lapang ya. Walam yudhi, dan dia tidak berudhiyah, tidak menyembelih hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat atau masjid atau musala kami. Apakah orang itu kafir? Enggak, dosa. Dosa. Dia hanya pelit aja. Udah mampu, tapi gak berkorban. Dia hanya pelit aja. Bukan berarti, pian ini mampu loh, mampu. Limosin kan aku mampu. 3 limosin aku mampu. Kenapa yang karena berkorban? Aku engkin mana reja. Nah, dia hanya pelit aja. Ya. Jadi tidak keluar dari Islam. Tapi itu nada-nada ancaman Nabi Muhammad bahwasanya itu mendatangkan dosa. Wallahu a'lam. Ini yang saya sampaikan jamaah dan bermanfaat. Sadar dan khilaful, mohon maaf. Inilah sikap ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, mereka yakni pertengahan, memiliki sikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebihan dalam perkara akidah dan juga dalam perkara ibadah. Insyaallah berikutnya kita akan masuk dalam bahasan yakni ghulu dalam perkara muamalah. Wallahu a'lam bissawab. Ghulu dalam perkara muamalah. Kayak contoh kemarin, sebentar Pak ya, dikit 2 menit aja. Kayak contoh kemarin, pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya anak kecil pakai gelang, anak kecil perempuan pakai gelang, tapi yang ada bunyi atau ada lonceng atau ada gemerciknya. Ini hulu, ini berlebihan, ini takalluf. Anak Anda perempuan ingin Anda yakni pakai kekenda, pakaikan gelang, pakai. Tapi kan enggak bermanfaat, untuk apa? Belum umurnya untuk menghiasi dirinya, untuk dilihat suaminya, masih bayi. Karena itu perhiasan. Minimal sekali ketika Anda ingin memberikan sesuatu yang menunjukkan dia perempuan, pakaikan untuknya anting, cukup. Jangan berlebihan. Masih bayi, anting, pakai anting, oke ya. Masih bayi, pakai kalung, pakai gelang tangan, pakai gelang kaki dan gelang tangan dan kakinya masing-masing setengah kilo. Berat. Masih bayi. Berlebihannya. Cukup. Anting cukup. Nanti begitu Anda punya uang lebih, tabungkan aja. Ya, nanti mungkin ketika dia dewasa, dia bisa mengatur dirinya. Apalagi dia yang didapat mungkin nanti dari suaminya. Itu butuh-butuh perhiasan. Bikin cantik perempuan emas itu. Wallahualam bisa. Emas ini emas. Kalung emas. Gelang emas. Kaki emas. Gigi emas. Wallahualam bisa. Jadi nanti dalam perkara muamalah kita akan bahas ya. Sama. Jangan berlebihan juga. Jangan bebani diri Anda sesuatu yakni yang berlebihan. Wallahualam bisa. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.